قال الإمام ابن رجب رحمه الله masih dalam pembahasan at-taharah, bersuci. Yang mengharuskan adanya niat, apakah dia bersuci untuk sholat atau bersuci untuk yang lainnya. Seperti wudu, mandi junub, atau yang semisalnya, yang disyaratkan niat. Artinya dia wudu bersuci untuk apa? Apakah untuk hanya semata bersih-bersih, mandi, mandi junub atau mandi? Apakah dia mandi untuk mandi Jumat, sholat Jumat maksudnya, atau mandi junub, atau mandi pagi, mandi siang, mandi sore? Demikian pula wudu. Kemudian kata Ibn Rajab rahimahullah, hadza yadullu ala anna al-wudu al-ma'mur bihi fil Qur'an ibadatun mustaqillatun binafsiha. Ini menunjukkan bahwa yang namanya ibadah wudu yang diperintahkan dalam Al-Quran adalah ibadah yang tersendiri, independen. Artinya wudunya saja sudah ibadah. Haitsu rattaba 'alai takfirad dzunub. Sehingga bagi orang-orang yang berwudu maka akan berguguran dosa-dosanya, dosa kecil maksudnya, adapun dosa besar harus dia bertobat. Wal wudhu al khali' 'anil niyyah la yukaffiru syai'an min adz-dzunub bil ittifaq. Sedangkan kalau dia wudhu semata-mata wudhu seperti itu aja, enggak ada niat, maka tidak akan menggugurkan dosanya. Ini ittifaq, sepakat para ulama. Fala yakunu ma'muran bi wa la tashihu bihi as-shalah. Dan tidak akan sah salat seorang kecuali harus dengan berwudu. Wa li hadza lam yarid fi syai'in min baqiyat syara'it as-shalah ka izalat an-najasah wa satr al-aurah ma warada fi al-wudu min ath-thawab. Oleh karena itu, tentang masalah syarat sahnya sholat tidak ada yang lain kecuali dia harus menghilangkan najis, berwudu, menutup aurat, maka dia akan mendapatkan pahala. Walau syaraka baina niyatil wudu wa baina qasdit tabarrud. Sekarang kalau seandainya dia berwudu untuk sholat digabungkan dengan dia berwudu untuk kesehatan, dalam artian mendinginkan badan panas cuaca misalkan, wudu ah supaya enggak terlalu panas badannya, atau izalatun najasa wal wasakh, atau menghilangkan najis atau menghilangkan kotoran tangan, kaki atau yang semisalnya. Bagaimana kalau dia gabungkan niat ini? Satu ibadah digabungkan dengan dua niat seperti wudu ya. Ajzahu fil mansus an Syafi'i wa huwa qaul aktsar ashabi Ahmad. Misalkan dia berwudu ada niatan lain, ya pengen cuaca lagi panas ya pengen dia dinginkan badannya dengan wudu, atau ada kotoran tangan kaki atau supaya enggak kotor, Jadi niatnya 3-4 sekian misalnya. Bagaimana sah enggak ini? Kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, ajza'ahu fil mansus an Syafi'i, bolehkan. Ini kelebihan apa kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ini, kadang dibahas sesuatu-suatu permasalahan-permasalahan yang tidak tergambar, artinya masya Allah, dan disebutkan aqwal ulama'nya, ini kelebihannya, sehingga tidak taklid, tidak mukallid, membebek ya, dan disebutkan alasannya, hujahnya. Dan juga pendapatnya Imam Ahmad juga boleh. Aktsar ashabi Ahmad, kebanyakan para sahabatnya Imam Ahmad. Lianna hadzal qasda laisa bimuharramin wala makruh, karena tujuan ini, dia misalnya tujuan niat wudu pertama, yang pertama ingin sholat, yang kedua ingin mendinginkan badannya, yang ketiga ingin membersihkan kotorannya, kotoran badan maksudnya. Artinya tujuan, maksud tujuan ini semua laisa bimuharram, enggak diharamkan dalam syariat, wala makruh, dan juga tidak dibenci dalam syariat. Walihada law qasada ma'raf ilhadith ta'lim al-wudhu lam yadhuruhu dhalik. Atau misalkan dia berwudhu untuk sholat, tapi ada tujuan niatan lain yang kedua. Apa itu? Misalkan ingin mengajarkan kepada orang lain, atau ingin mengajarkan wudhunya pada anaknya atau keluarganya. Gimana domplengan niat ini? Lam yadurruhu dzalik, ya boleh, tidak membahayakan. Yang seperti itu boleh-boleh saja. Waqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqsudu ahyanan bis-shalah ta'lim mahalin nas. Kadzalikal hajj. Karena apa, Nabi sallallahu alaihi wasallam saja pernah melaksanakan salat dalam rangka mengajarkan juga kepada para sahabat yang lainnya. Padahal ibadah salat. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadzalikal hajj. Demikian pula ibadah haji. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah manasik-manasik kalian, baik haji umrah, dariku, ya dari Rasulullah SAW. Jangan dia manasik nyanyi misalnya. Ada gak ya? Ada. Manasik nyanyi, aneh. Allahu Akbar. Tuntunan manasik haji atau umrah itu ya sumbernya dari Rasulullah SAW. Jangan dia nyanyi-nyanyi, tawaf nyanyi. Ya, enggak boleh yang seperti itu. Wa mimma tadkhulu an-niyyatu fi min abwabil ilmi masailul aiman. Masuk juga dalam bab pembahasan ini, masalah niat, adalah permasalahan sumpah. Sumpah, aiman, sumpah. Falaghul yamin la kafarata fihi wa huwa ma jara 'ala lisan min ghairi qasdin bil qalbi. Seorang sumpah tapi enggak ada niatan dalam hatinya, ini keceplosan misalkan, atau memang kebiasaan latah mulutnya. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, falaghul yamin la kafarata alaih, tidak ada kafarah baginya. Wa wa ma jara 'ala lisan min ghairi qasdir bil qalb ilaih. Jadi kebiasaan lisan dia, tidak ada maksud di dalam hatinya untuk sumpah. Seperti kaqaulihi la wallah wa bala wallahi fi athna'il kalam. Ya, seperti dia misalkan la wallahi Wabala wallahi. Memang kebiasaannya sumpah. Ya, atau kadang kagetan misalkan. Keceplosan misalkan. Tapi enggak ada maksud niat dalam hatinya untuk sumpah. Maka yang seperti ini tidak ada kafarah, tidak ada tebusan kalau dia tidak melaksanakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yu'akhidzukumullah billaghwi fi aymanikum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab, menyiksa kalian pada sumpah yang sifatnya lagu, enggak ada niatan dalam hatinya. Ya mungkin kebiasaan daerahnya, mungkin. Walaupun di sana ada larangan bermudah-mudahan dengan sumpah. Ini biasanya di bangsa Arab biasanya. Ya. Yaman, Saudi, Mesir, daerah-daerah Jaziratul Arab biasanya seperti ini. La wallah, wallah, wallah. Kalau kita kadang ya memang penting dan untuk menguatkan, untuk mengucapkan sumpah itu bukan main-main. Jadi kadang bangsa Arab sebagian dari mereka kadang menggunakan sumpah ini, ya memang kebiasaan lisannya. Dan tidak ada niatan mungkin, ya, dalam pertengahan percakapan, ya, keceplosan dia dengan sumpah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, Allah berfirman, la yu'akhidzukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa kalian dengan sumpah yang sifatnya lagu, yang tidak ada niatan dalam hatinya. Walakin akan tapi, yu'akhidzukum bima kasabat qulubukum. Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kalian, menghitungnya, menganggap itu sumpah karena ada niatan dalam hati kalian. Wa kadzalika yurja' fil aiman ila niyatil hali wa maqasada bi yamini. Ditambah lagi yang namanya sumpah dikembalikan kepada niatnya, maksud tujuan dia apa. Fa in halafa bi talaqin aw ataqin, kalau seandainya dia sumpah untuk mencerai istrinya atau dia sumpah untuk membebaskan budaknya, dia sumpah. Tuma da'anna wa nawa ma yukhalifu zahira lafzih. Tapi dia meniatkan, ya, jangan dia lafadkan, wallahi demi Allah saya akan bebaskan budak ini. Kemudian kata Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah disini, Tuma da'ana nawa ma yukhalifu zahir lafzih. Dia meniatkan tidak sesuai dengan ucapannya. Bagaimana ini? Fa'innahu yudayyinu fima bainahu wa bainallah. Maka ini tetap akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqbal min fi zahiril hukum. Sekarang permasalahannya ketika dia sumpah ingin membebaskan budak, tapi dia niatkan beda lagi dengan lisannya, dengan mulutnya itu apa yang dia ucapkan. Wa hal yuqbal minhu bi zahiril hukum, apakah permasalahan ini dilihat zahirnya? Demi Allah saya akan membebaskan budak, 10 budak wanita misalnya atau laki-laki misalnya. Saya bebaskan. Ya, tapi niatnya beda lagi. yang diambil pegangan yang mana ini? Ya, fi qaulan lil ulama masyhuran. Ada dua pendapat dari kalangan ulama yang masyhur. Wa huma riwayatan an Ahmad wa qad ruwiya an Umar anna rafi'a ilai rajulun qalat lahu imra'atihi shabbihni. Qala ka'annaki dhabiyatun ka'annaki hamamatun faqalat la arda hatta taqul anti khaliyatun taliqun. Faqala dhalika faqala Umar khudh biyadiha fahiya imra'atuka. Kharrajahu Abu Ubaid. Waqala aralan naqah takunu ma'qulatan thumma tudlaq min iqaliha wa yukhalla anha fa ya khalil khaliyatun khaliyatun min al-iqal wa ya talikun li'anna qad talaqat minhu fa arada ar-rajul dhalik fa asqata anhu murat talaq li niyyatihi. Qala hadha qala wa hadha aslun li kulli man takallam bi shay'in yushbih lafdh at-talaq wal 'ataq wa huwa yanwi ghayra anna al-qawla fi qawl fi ma bayna wa bayna Allah wa fil hukmi 'ala ta'wili dhahab tayyib wa fil hukmi 'ala ta'wili madhhab Umar radhiyallahu anhu. Di dalam masalah ini ada dua pendapat, wa mariwayatan an Ahmad, dan pada dua pendapat ini ada dua riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an anna rufiya ilai rajulun qala lahu imra'atuh ada salah seorang diadukan, dilaporkan kepada Umar bin Khattab tentang salah seorang laki-laki dikatakan kepada laki-laki tersebut, ya, qalat lahu imra'atu, jadi istrinya mengatakan, coba aku mirip siapa? Kata istrinya, ya. Qala, maka kata suaminya, ka'annaki dhabiyatun, ka'annaka hamamatu, ka'annaki. Tapi ka'annaki dhabiyatun atau dhabiyah, ka'annaki hamamatun. Faqala la arda hatta taqul anta khaliyatun taliqun. Jadi seorang istri ini minta pendapat kepada suaminya, aku mirip siapa nih, cantik enggak, gitu loh. Ya kamu kayaknya mirip kijang yang cantik misalkan, atau burung dara yang cantik. Ya namanya perempuan pengen dipuji. Faqalat la arda. Ya aku enggak mau diumpamakan seperti kijang atau burung merpati. Hatta taqul anti khaliyatun taliqun. Ya. Sampai, ya aku enggak ridho, kata perempuan ini. Sampai kamu mengucapkan anti khaliyatun taliqun. Khaliyah, khaliyah ini kalimat yang bisa digunakan untuk ini dan ini, gitu loh. Ya kalau dia niatkan khaliyah maksudnya khaliha, maksudnya bebas, talak, cerai. Kalau dia niatin itu ya berarti jatuh. Tapi kalau maksudnya, kalau niatan dia khaliyatun taliqun, maksudnya adalah terbebas dari hutang atau terbebas dari apa ikatan, Maka dijawab oleh Umar bin Khattab di sini, peristiwa ini diadukan kepada Umar bin Khattab, ini gimana hukumnya? Padahal kalimatnya kalimat yang menjurus kepada perceraian. Ya makanya dan dikembalikan lagi pada niatan si suami ini maksudnya. Suami maksudnya mau menceraikan atau apa? Faqala dzalika faqala Umar, peristiwa ini diadukan, dilaporkan kepada Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab menjawab, khudh biyadiha faya imra'atuk. Peganglah tangannya karena dia masih istrimu. Karena apa? Perempuan tadi yang dia maksud dan suami yang dia maksud dari ucapannya adalah bukan maksudnya untuk menceraikan. Karena konteksnya apa? Penyerupaan. Saya mirip siapa sih? Kan gitu. Paham enggak? Namanya perempuan kadang ya tadi kembali lagi pada pujian, perhatian dan lain sebagainya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an menghukumi ucapan seperti itu bukan ucapan talak. Walaupun kalau dari segi bahasa ini maknanya talak, tapi kembalikan kepada niatnya, dia niatnya apa nih? Makanya Umar bin Khattab menghukumi khudh biyadiha fa ya imra'atuk. Pegang tangannya, dia masih istrimu. Kharajahu Abu Ubaid. Wa qala arada an-naqata takunu ma'qulatan thumma tutlaqu min 'iqaliha wa yukhalla 'anha fa yakhal khaliyatun minal iqal wahia talikun diannaka talakat minhu. Farada rajul dhalik wa asqat anhu umarat talak. Nah, tetapi di riwayat yang lainnya diceritakan yang diinginkan oleh suaminya itu ara dan naqah, yang dia maksud dia kiaskan istrinya seperti unta yang terikat bebas dari ikatan, yang maksudnya kinayah ini, ungkapan ini yang diniatkan oleh suaminya adalah pengen menceraikan istrinya. Lianna qatallaqat minhu farada rajul dzalik. Tetapi yang diinginkan oleh laki-laki ini adalah ingin menceraikan istrinya. Fasqata anhu Umar at-talaq li niyyati. Berarti kembali kepada niatnya. Maka Umar bin Khattab memutuskan, ini yang kedua ini berarti. Ya tadi yang pertama dikeluarkan oleh Abu Ubaid di dalam Gharibul Hadis. Maka Umar bin Khattab memutuskan karena niat suaminya itu laki-laki ini ingin menceraikan istrinya. Fa'asqata anhu Umar at-talaq li niyyati. Menghukumi, memutuskan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an ini jatuh talak. Kenapa? Karena kembali kepada niat. Ya. Kalau di kalimat-kalimat bahasa Indonesia apa? Ah, penggunaan kalimat Indonesia misalnya. Ah, pulangkan saja aku pada orang tuaku. Ya udah pulang misalkan. Niatan suaminya ingin mencerai, ya udah pulang aja sana. Nah, ini kembali ke niat nih. Hati-hati. Ya. Nah. Kalau ada aslun li kulli man takallama bi syai'in yushbihu lafdhat talaq wal itaq. Ini hukum asalnya bagi orang yang berbicara mengucapkan kalimat yang bisa dipakai ini dan itu. Ya tadi misalnya pulangkan saja. Ya udah pulang saja. Pulang maksudnya pengen pulang ya selamanya misalnya. Ya kembalikan lagi nih. Maksud pulangnya apa? Gitu. Niatnya apa dia? Ya. Tapi kalau pulangkan saja, udah pulang maksudnya apa? Misalkan lebaran, misalkan mudik, ya itu kan niatnya beda. Bukan meniatkan untuk menceraikan, karena memang ingin memulangkan mudik. Ya makanya di sini Ibnu Rajab rahimahullah wa wayanwi ghairahu annal qawla fi qawlan fi ma baina wa baina Allah. Dia meniatkan pada yang lain, bukan niat talak, bukan niat menceraikan. Sehingga perkara ini kata Ibnu Rajab rahimahullah urusannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hukmi ala ta'wil madhhab Umar di dalam permasalahan ini ya masalah penggunaan lafad yang mustarak, lafad atau kalimat yang bisa dipakai ini dan itu, ini kembalinya kepada apa? Niat. Ya ini penting nih. Ya. Naam. Ya. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan kembali kepada niatnya. Ya maksudnya apa? Siapa bisa ngasih contoh yang lain? Misalkan dia mau poligami misalkan namanya Nur ya istri pertama Nur istri kedua Nur maka suaminya bilang demi Allah tidak ada di hatiku kecuali Nur ya nah seperti itu kalimatnya sama. Ya, ilmu yang antum buat sendiri itu. Gimana? Al-muhim wallahu alam dilihat kembali kepada niatnya. Wallahu alam bissawab.